Shalom, selamat tahun baru, dan satu hal yang luar biasa, Amang Inang, Bapak-Ibu Saudara, jikalau di tengah rasa ngantuk, karena semalam tidurnya pasti kurang, kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan tema yang ada hidup dengan pengharapan. Ini menjadi satu tema yang tidak mudah untuk dibahas, walaupun enak ngomongnya. Karena tadi naik taksi juga supir taksi sudah mengeluh bahwa tahun-tahun yang lalu hidup lebih gampang daripada hari ini. Dan sepertinya keputusasaan sudah mulai merebak di banyak orang. Jumat dini hari, sekitar setengah dua pagi, saya tetap melihat tayangan khususnya memperhatikan berita tentang gempa dan situasi yang terjadi. Tiba-tiba muncul satu berita, satu pekerja sosial dari Indonesia ditembak di Mogadishu, Somalia. Dan waktu seorang dokter, bilang namanya Karel, sudah berpikir ini pasti orang Kristen. Apakah akan diulas di TV atau tidak? Dan saya belum melihat wajahnya sampai hari ini. Ternyata memang orang Kristen. Bekerja untuk sosial pun nyawa menjadi taruhan. Seakan-akan gak ada pengharapan, orang tua membesarkan, keluarga yang ditinggalkan, kehilangan begitu sesaat. Dan nanti malam, minta saya diminta untuk khotbah penghiburan di tengah keluarganya menanti jenazahnya untuk datang dari Somalia. Ada saat di mana kadang kehidupan tidak pernah bisa kita tentukan. 17 Desember saya diminta khotbah untuk para medis dan juga profesional, teman-teman pemuritan di P3M, dan ada satu perawat anggota pemuritan sudah begitu siap-siap dengan baju seragam dan segala macam latihan kur. Enggak taunya Sabtu 17 jam 5 sore ibadah Natal, jam 5 pagi dia meninggal. Bukan satu hal yang gampang, mendadak, sehingga teman-teman dokter dan panitia begitu berduka di saat Natal. Kehidupan begitu cepat. Sehingga pengharapan apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan di tahun 2012 saat Mama Loren 2009 sudah mengatakan tak bisa melihat tahun 2012. Saya bilang iya, dia keburu meninggal. Semuanya gelap dan memang sudah kejadian. Tetapi di hadapan kita di depan, bencana alam sudah menanti. Gama Lama sudah memuntahkan laharnya. Dieng juga sudah batuk-batuk. Merapi sudah juga demikian. Lokon sama, dan Krakatau, kabut tebal hitam sudah mengambang di atasnya dari dua hari lalu. Dan setiap hari gempa 1000 kali, 1500 kali, dan dua hari lalu 168 kali gempa siaga statusnya. Kita diperingatkan? Tidak. Dan kalau 9 skala Richter akan rumit. Tadi di sekolah minggu di GKI Gunung Sari saya tanya, gimana 2012? Ancaman bencana kiamat, Kak. Katanya. Kapan? Desember, Mei, ya. Realita hidup tidak mudah. Siklus tahunan, banjir, sudah 5 tahun. Dan diingatkan hati-hati banjir bandang. Adakah pengharapan di tahun 2012? Dan bagaimana hidup dengan pengharapan? Pertanyaannya, apakah tahun 2011 pengharapan Bapak Ibu telah menjadi kenyataan? Jika tahun 2011 pengharapan kita tidak menjadi kenyataan, apa garansi 2012 pengharapan kita akan menjadi kenyataan sehingga kita bisa menghadapi hidup dengan pengharapan? Jikalau tidak, lagu Songon Sorhani pada tidur harus banyak diulang lagi. Hidup seperti roda pedati, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi sayangnya dia ngerem saat kita di bawah. 2012 tidak mempunyai pengharapan bagi dunia. Buku-buku motivasi dicetak setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Seminar demi seminar diadakan, dunia makin berantakan. Eropa hancur, kolaps. Sehingga Profesor Kistemaker yang nulis surat tafsiran Wahyu mengatakan, Europe is finished. Eropa selesai. Amerika selesai. Pengharapan menjadi begitu rumit. Dan mari kita melihat apa yang ada. Kita baca sama-sama yuk, Roma 5 ayat yang 5. 3, 4. dan tidak karena yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Hope is never let you down. Never, ever let you down. Tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah menghancurkan kita. Tidak akan pernah menghabiskan kita. Dan apakah itu kejadian yang kita alami tahun 2011? Bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah yang maha tinggi, yang maha besar itu. Bukan akan, tapi telah dicurahkan dalam hati kita. Dan itu yang Yesus ingatkan. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Dwell in my love. Not dwell in my miracle. Tidak tinggal dalam mujizatku. Tidak tinggal dalam kuasaku. Tidak tinggal dalam berkatku. Karena kita mengalami bahwa mujizat tidak selalu terjadi saat kita inginkan. Kuasa Tuhan tidak selalu ada saat kita mau. Dan berkat Tuhan sepertinya bukan yang seperti kita harapkan. Sehingga pada waktu kita berbicara tentang pengharapan tidak mengecewakan, sungguhkah itu menjadi kenyataan? Sehingga pengalaman 2009, pengalaman 2010, pengalaman 2011 menjadi pondasi bagi kita masuk ke tahun 2012, kita yakin saya akan hidup dengan pengharapan. Mengapa? Karena tidak akan mengecewakan. Kasih Allah memampukan kita, seperti yang Paulus bilang, tidak ada kemiskinan, tidak ada kecelakaan, tidak ada penganiayaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, bahkan kematian yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu harus menjadi pengalaman hidup kita. Bukan sekedar otak kita setuju dengan ayat Alkitab, bukan sekedar kita bisa mengharapkan itu akan terjadi dalam hidup kita kelak, tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi pengalaman Bapak, Amang, Inang? Apakah itu menjadi pengalaman Cece, Koh, dalam hidup ini? Bahwa kasih Kristus menguasai hati kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggentarkan kita menghadapi 2012. Dunia boleh meramalkan, realita hidup boleh mengancam, tetapi satu hal, nyawa kita ditanggung oleh Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besok punya kesusahannya sendiri. Kita aminkan. Lanjut kita melihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk ayat 3. 3, 4. Terpujilah Allah yang karena telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Perhatikan, buat tanpa kelahiran baru jelas kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Yang tidak cemar, yang tidak akan layu, yang tidak akan binasa. Tetapi pada waktu kita hidup, katanya saya sudah lahir baru, saya sudah bertobat, saya sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Adakah hidup yang penuh pengharapan? Bukan kosong, bukan menghayal, bukan berilusi. Nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya disembuhkan. Satu teman saya, dia bisnis pohon-pohon buah, bilang orangnya kritis, pinter, dan banyak diskusi dengan Profesor John T. Talley, Rektor Satya Wacana. Dia bilang, ada gereja yang mengembar-gembor untuk mematahkan segala pisau bedah, jarum suntik, segala macam operasi. Tapi pada akhirnya yang berbicara harus operasi jantung di Singapura. How can? Bagaimana mungkin? Saya bilang, that's life. Itu realita. Kadang kita berpikir terlalu tinggi. Lanjut. Kita lihat. Ayat 13. Dikatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Di sini pengharapan tidak ngambang, tidak kosong, tidak mendadak datang orang jadi kuat, tetapi siapkan akal budimu, pikiranmu, otak kita. Disiapkan. Untuk apa? Waspadalah. Mengapa perlu waspada? Karena hidup ini begitu keras. Anceng cian cikurak menguasai gereja. Hosom tealate terus ada. Heartless, senseless, loveless. Banyak di gereja. Keras hati. Enggak pernah berubah. Kemunafikan, kedengkian, kebencian. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ternyata untuk berharap sekalipun itu anugerah. Unik bukan? Tanpa pengharapan, kita gak punya kekuatan untuk melangkah 2012. Tapi pengharapan itu juga anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hidup kita betul-betul memang tidak lepas daripada anugerah sola gratia. Sehingga apa yang kita mau banggakan? Hamoraun, kekayaan kita, otak kita, stroke sesaat melewatkan semua. Gelar-gelar teologi kita, gelar-gelar kesejahteraan kita. Otak kita bisa lumpuh hanya karena satu syarab meleset. Waspada, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Allah. Sehingga betul-betul depend on God itu menjadi sesuatu yang gak bisa dihindari. Nah, apakah 2011 Bapak Ibu sudah all out berserah kepada Kristus? Atau hidup kita tangani sendiri dan bukan kita serahkan kepada Kristus? Hasilnya kekecewaan. Semalam 31 Desember mungkin kita kumpul seluruh keluarga dan berjanji untuk hidup lebih baik, lebih mengasihi keluarga, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih taat. Tapi bukankah itu sama dengan tahun 80? 90, tahun 2000, 2005, sampai 2010, 2011, dan realitanya nyaris tak terlihat. Ayat 21 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Disinilah sulitnya bagi kita pada waktu kita semakin banyak memiliki harta, semakin banyak memiliki pengetahuan, semakin banyak memiliki pengalaman, semakin hebat dipakai Tuhan. Kita bukan mengandalkan Tuhan. Depend on my mind, on my experience, on my knowledge. Pengetahuan kita, pengalaman kita, akal kita. Sehingga seringkali tanpa disadari kita makin tua, makin jadi keras. Tak pernah bisa mendengar teguran istri, suami, anak, orang tua, sahabat, teman. Dan dalam perjalanan hidup, pada akhirnya kita one man show. Enggak ada lagi yang bisa menasihati kita. Kenapa? Karena kita terlalu playing God. Berpikir bahwa semua yang kita pegang jadi. Sehingga tanpa disadari doa menjadi formalitas. Dan saat teduh hanya menjadi sesuatu yang sesaat, 5 menit bersama dengan Tuhan cukup. Gitu kan. Akibatnya walaupun kita punya komsel, walaupun kita bisa saat teduh, walaupun kita ke gereja dan menjadi hamba Tuhan, rohani kita tidak bertumbuh. Di mana letak kekurangannya? Kita tidak merenungkan firman itu. Hanya membaca dan lewat. Setelah itu lupa. Kenapa kita tidak renungkan? Karena kita tidak membutuhkan firman itu. Jadi gak rasa perlu untuk merenungkannya. Kenapa? Karena kita gak butuh Tuhan. Tanpa dia pun kita bisa. Tanpa disadari kekecewaan kita pada tahun 2011-2010 bukan karena kita tidak Kristen, bukan karena kita tidak pelayanan, bukan karena kita kurang perpuluhan, tapi seringkali karena kurang mengandalkan Allah. Allah hanya sekedar ACC di saat kita buntu dalam hidup ini. Allah hanya sekedar sasaran akhir untuk semua hal yang kita salah dalam ambil keputusan dan dia harus rehabilitasinya. Rekonsiliasinya. Kita lihat selanjutnya bagaimana firman Tuhan berbicara. Waktu kita berkata Immanuel, Allah beserta kita, tahun 2011, pertanyaannya, bukti apa yang bisa kita berikan kepada dunia buat Tuhan selalu beserta kita? Tadi kita nyanyi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Yo, kita sudah tahu dia datang untuk mati bagi kita. Sekarang karya terbesar apa yang kita buat bagi Tuhan atas pengorbanannya bagi kita sebagai ucapan syukur kita? Di 2011, ada gak yang kita bisa sebut dengan jari kita? Karya terbesar apa? Siapa yang telah kita kasihi nama-nama yang kita bisa sebut? Siapa yang telah kita terangi? Ini menjadi evaluasi. Kita ada banyak terima SMS dengan kata-kata begitu indah. Dan ada salah satu teman dari Medan menuliskan, New Year without self-evaluation, it's nothing. Tahun baru tanpa evaluasi diri, nothing, sia-sia. Kenapa? Ya kita mengulang hal yang sama, keindahannya blok. Hanya sekian detik meledak, kemudian gelap lagi sepanjang malam. Ratusan miliar dibakar semalam di seluruh Indonesia, dunia bisa triliunan. Tetapi apakah mengubah wajah Indonesia? Tidak. Mengubah wajah dunia? Tidak. Itu hanya kesenangan sesaat. Sama seperti kita dengar khotbah, setuju, kita senang dengan ayatnya. Wah, ada rema, ada insight. Berubah? Tidak. Ada sesuatu yang salah. Pertanyaannya, betulkah Immanuel terjadi Bapak Ibu? 2011 Tuhan beserta dengan kita? Atau tidak? Kita melihat, lanjut. Ya, di filmnya tadi gak bisa diputar di sini. Selanjut bro. Ya, kita lihat. Ya, mungkin diulang aja bro. Ini klik. Kita lihat bagaimana realitas, kenyataan, gereja, keluarga kita. Layar belum bersama dengan film. Ya, sip. Thank you. Dalam statistik Indonesia, perhatikan, ini yang membentuk anak-anak kita dan bahkan diri kita mungkin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat berapa banyak kita punya pengharapan. Apakah anak-anak kita tumbuh dengan takut akan Tuhan? Kalau dibesarkan dengan televisi, Facebook, Twitter, Tuhan akan mengadili kita dengan firman-Nya, bukan karena kita enggak ada waktu untuk merenungkan firman Allah, tapi waktu kita habis untuk Facebooker. Ya kan, Facebookan, Twitteran gitu. Dan ini membentuk kehidupan kita menjadi kompleks, menjadi kering, menjadi kosong. Apakah kerohanian Bapak Ibu bisa berkata kepada anak-anak, kamu ikutin seperti Bapak, kamu akan baik. Punya pengharapan 10 tahun lagi bahwa anak-anak kita akan hidup lebih bebek daripada diri kita. Bahwa 10 tahun lagi mereka mempunyai pemikiran yang takut akan Tuhan. Jangan percaya dengan sekolah Kristen. Tidak akan menghasilkan anak-anak yang rohani. Karena hanya sedikit bicara rohani di sekolah Kristen. Oh, dia aktif di gereja, tidak menjamin. Kalau di rumah tangga, kita tidak hidup dengan firman Allah, kita tidak hidup dengan takut akan Allah, maka anak tidak akan melihat warna dan aroma itu dari orang tuanya, dia juga tidak akan dapat melihat itu di gereja. Dan di sekolah Kristen, di kampus Kristen. Pengharapan apa yang Bapak Ibu taruh pada anak-anak yang sekarang kita punya? Ini menjadi satu tantangan 2012, drugs, pre-sex, violence. Seorang ayah teriak di tepi, dia berkata, saya ingin pembunuhnya ditangkap. Atas dasar apa anak saya dibunuh turun dari busway tanpa dirampok, tanpa diambil handphonenya, tanpa hilang dompetnya. Juara olimpiade di Pluit. How can? Negara ini tidak menghargai kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terus ada bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Makanya kita melihat betapa penting mengenal Tuhan itu. Kita lihat, lanjut. Di dalam tayangan selanjutnya, self-evaluation. Selama ini Tuhan yang mengontrol hidup kita atau kita mengontrol Tuhan untuk mengatur hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Dalam 2011, apakah Tuhan yang mengontrol hidup kita atau kita mengontrol Tuhan kapan dia masuk, kapan tidak dalam hidup kita? Decision is ours. Not God. Sehingga kita terbelah dalam hidup kita. Polisi kita, pemikiran kita, seringkali pada akhirnya berpikir kalau kita dalam Tuhan gak mungkin ada penderitaan, pergumulan, dan tantangan. Dan kita lupa bahwa dalam hidup ini walaupun berjalan dengan Tuhan, masalah tetap ada, kegagalan bisa terjadi, dan penderitaan bisa mendatangi kita tanpa belas kasihan. Nah, kalau kita melihat pertanyaan ini, Kuo Fadi seorang percaya, mau kemana sebetulnya anak-anak Allah? Sudah maksimal rohani kita untuk hidup dengan pengharapan bagi Tuhan? Inikah kehidupan rohani yang kita inginkan sekarang? Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau hidup anak-anak kita kerohaniannya seperti kita sekarang ini, kira-kira mereka akan baik atau tidak? Akan baik, itu jawaban yang seharusnya kita. Seharusnya demikian, akan baik. Tapi apakah kita sudah maksimal rohani kita dengan Tuhan? Jawabannya belum. Kita bisa lebih baik lagi. Dan disinilah pengharapan harus berdasar pada pengalaman. Tanpa mengalami berjalan dengan Tuhan dan indah, tanpa mengalami kasih Tuhan dan menang, tanpa mengalami bahwa dia tidak pernah mengecewakan, apa pondasi kita hidup di 2012 dengan pengharapan yang kosong? Nothing. Completely nothing at all. Akal kita diisi dengan kebenaran firman Allah yang terbukti dalam hidup kita, ya Tuhan tak pernah mengecewakan. Never let us down. Tidak pernah membuat kita turun, hancur. Dia naik ke atas. Dan terus makin indah. Betapapun rapuhnya getasnya kita. Itu pengharapan. Bukan kosong. Real. Nah, kalau kita tadi melihat tayangan anak-anak Indonesia bersinar. Sebanyak begitu banyak orang yang tidak hidup dalam wawasan kekristenan yang benar. Kenapa? Karena gak ada tanda-tanda bahwa keluarga Kristen kita memang keluarga yang hidup dalam kelahiran baru, dalam pertobatan, dalam ketaatan kepada Tuhan, atau mengandalkan Tuhan. What are the signs in your life that God has caused you to be born again? Apa tanda bahwa Allah telah melahirkan baru kita yang dunia bisa lihat? Bukti apa? Ketaatankah? Kasihkah? Tadi Roy bilang kejujurankah? Menjadi modal bagi kita untuk jalan dalam integritas di tahun 2012. Sehingga anak tahu bahwa kita orang tua yang bisa mengampuni. Orang tua yang bisa hidup dalam ketaatan. Sebetulnya pertanyaannya jadi, kemana tujuan hidup Anda sebetulnya? Cuma hamoraun, cari cuma dolar? Atau cuma roti? Walaupun dikatakan manusia itu bukan roti saja, tetapi makanan lebih penting. Ujung-ujungnya perut. Apapun yang kita lakukan. Atau kita bangga karena mobil kita bisa punya kelas antar premium, Pertamax atau Pertamax Plus. Atau solar gitu kan, drum. Atau rumah kita mau tinggal di mana? Ada banyak perumahan yang 100 meter pun harganya 2 miliar. Baik di Alam Sutra, maupun ke Pondok Indah. Apakah itu menjadi sasaran kita? Kita genjot habis sampai lupa bahwa keluarga lebih utama daripada itu. Nyawa anak lebih penting daripada perusahaan. Tetapi kita lupa sebelum dia masuk ke polsek atau hamil di luar nikah atau masuk rehabilitasi narkoba. Kita menaruh pengharapan yang salah. Dan the essence of repentance dikatakan is a change of our heart and mind and will. Esensi daripada pertobatan adalah perubahan dari hati, pikiran, dan kehendak. Pada waktu pikiran kita berubah, kehendak kita berubah, hati kita berubah, disitulah real life. Orang bisa lihat, dia, engkau hebat. Kenapa? Ada pengharapan yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Ada pengharapan yang dunia lihat dalam kehidupan kita. Dan memang kita hidup dengan pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan bahkan. Tanpa pemikiran yang berubah, hati yang berubah, kehendak yang berubah, memang susah pengharapan itu tumbuh. Lanjut. Sepertinya. Nah, pertanyaannya kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Adakah? Yep, sorry, kelewat. Adakah kita sekarang lebih? Lebih daripada? Nah, lebih dekat, lebih rohani atau makin gak rohana? Makin gak rohani jadi rohana gitu. Makin rohani apa enggak? Waktu pertama kita diangkat jadi sintua, pertua, tekad kita, ngabdian kita, pelayanan kita. Waktu pertama kali kita mengenal Tuhan dan segala-galanya kita serahkan sama Tuhan. Atau sekarang makin larut dalam kekosongan. Sehingga kita akhirnya hanya sekedar aktivis. Tanpa mengalami betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Walaupun dalam gejolak kehidupan yang tak pernah menentu. Kadang pengharapan kita bisa goncang dan bisa lewat. Seperti yang kita pikir. Kita baca doa ini. Ada yang tidak bisa kita ubah, ada yang kita bisa ubah. Rehot Niebuhr 1943 mengungkapkan satu kalimat yang indah. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Tuhan, berilah kami untuk menerima dengan tenang yang tidak dapat, keberanian untuk, dan kita gak bisa banyak ubah negara kita. Kita gak bisa ubah marga kita. Betul? Ya. Kita gak bisa ubah orang tua kita. Bahkan kita gak bisa ubah istri kita. Walaupun kita operasi plastik, karakternya akan tetap sama. Kita gak bisa ubah suami kita, bahkan anak kita pun kita gak bisa ubah. Yang bisa kita ubah siapa? Diri kita sendiri. Itu yang membuat pengharapan itu akan makin real. Waktu kita berkata, it's me. Saya yang bertanggung jawab untuk tahun 2012. Saya yang harus berubah. Dari perubahan saya, keluarga akan berubah, istri akan berubah, suami akan berubah, anak akan berubah. Jadi jangan coba ubah yang gak bisa diubah, capek. Tapi mari kita ubah yang bisa kita ubah. Cara kita menata keluarga, cara kita menata hidup, cara kita menata ekonomi kita. Baru kita lihat bahwa pengharapan itu real, tidak ngambang, tidak ngawur. Kalau tidak, pengharapan kita akan berantakan. Harapan, seringkali orang salah mengerti begini. Apa yang oleh banyak orang disebut harapan sebetulnya suatu bentuk dari cara berpikir agar apa yang diinginkan terpenuhi. Jadi kadang masuk ke sugesti, berhasil, berhasil, berhasil, sembuh, sembuh, sembuh. Jadi kita terus saja gitu, berupaya dengan buku-buku motivasi, bukan ketaatan pada firman Allah, teori manusia, dan kita coba untuk hidup penuh dengan keinginan. Kita lupa manusia diciptakan dengan kemampuan yang terbatas dan keinginan yang tak terbatas. Sekali lagi, manusia diciptakan dengan kemampuan yang terbatas dan keinginan yang tak terbatas. Pada waktu dia coba melewati kemampuan yang terbatas, mengikuti keinginan yang tak terbatas, di situ dia tidak punya damai sejahtera. Di situ pengharapan tidak menjadi real bagi dia. Kan khayalannya terlalu tinggi. Di situ kehidupan dia penuh dengan banyak kepahitan, kepedihan. Walaupun demi ayat itu dia klaim. Tidak bisa. Kenapa? Karena keinginan yang tak terbatas itu sama dengan Tuhan seakan-akan. Tak terbatas. Tidak ada limit. Dan itu sering membuat kadang atas nama iman orang melewati batasan. Padahal Paulus mengingatkan harus hidup dalam takaran iman yang sewajarnya, yang proporsional. Kita lihat selanjutnya. Next. Sepertinya tak nyambung. Harapan yang tidak menjadi kenyataan memang menimbulkan kepahitan. Dikatakan demikian, yang paling hakiki bagi harapan adalah bahwa orang tidak menentukan syarat untuk tindakannya. Tidak meminta tanggungan, tetapi menantikan segala sesuatu dari yang lain tanpa memberi batas pada kepercayaannya. Apakah Tuhan memberkati kita seperti yang kita mau? Apakah mujizat terjadi dalam hidup kita? Apakah kita diberikan kuasa seperti yang kita inginkan atau tidak dalam pelayanan? Tuhanlah tetap Tuhan. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, cukup. Kita buka ratapan pasal yang ketiga. Bahwa seringkali harapan itu muncul di tengah-tengah ketidak adanya harapan di mata manusia. Ratapan 3, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Bapak Ibu lihat bahwa harapan bisa berantakan, bisa. Bagi nabi sekalipun. Enggak ada nabi yang enggak stres. Ya kecuali Daniel sama Yusuf enggak dibilang. Tapi juga tetap stres gitu kan, di penjara, masuk gua singa. Hanya tidak disebutkan dosanya apa. Tapi yang lain babak belur waktu mengikut jalan Tuhan. Ratapan 3, kita enggak ada yang kebal dengan dosa, kita enggak ada yang kebal terhadap tantangan, tidak ada yang kebal terhadap setiap penderitaan. Ratapan 3, saya baca ayat yang pertama, Bapak baca ayat yang kedua, sampai ayat 18. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Siapa yang tidak hilang pengharapannya dengan kondisi yang sedemikian? Bukan karena buat dosa, tapi di tengah pelayanan. Bukan dalam pemberontakan seperti Yunus atau kemarahan seperti Elia. Tetapi dalam ketaatan Yeremia yang kasihnya begitu luar biasa. Sehingga Yesus dibandingkan sama dengan dia. Ia berkata, sangkaku, hilang lenyaplah harapanku kepada Tuhan. Ada saat-saat di mana penderitaan, masalah, pergumulan membuat kita merasa hopeless, bohwat. Tetapi pada waktu kita punya pemikiran tentang Tuhan yang besar dan benar, kita punya pengalaman hidup dengan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Entah bagaimana, dalam hati kita ada satu kekuatan terus melangkah bahwa ini pasti selesai, akan indah pada waktunya. Entah bagaimana kita yakin bahwa Allah itu tetap baik. Sehingga lagu pertama yang kita nyanyikan di awal ibadah ini adalah rangkaian 18 ayat yang penuh penderitaan. Ayat 21 Bapak Ibu baru baca. Kita baca 21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Lagu yang baru kita nyanyikan bukan dalam praise and worship yang indah. Di tengah air mata, darah, dan ancaman kematian. Dia berkata, selalu baru tiap pagi, kasihnya tak berkesusahan. Thy faithfulness. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayat-ayat Alkitab seringkali dicopot keluar konteks. Sehingga kadang kita jadi salah mengerti. Lagu itu keluar dari penderitaan, pergumulan, air mata, dan keraguan kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan, inilah kunci untuk hidup ayat 21. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kasih Tuhan, setia Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan 2011 berapa banyak kasih karunia Tuhan tiap hari. Lepas daripada kecelakaan, lepas daripada bencana, lepas daripada orang jahat. Lepas daripada banyak kecopetan, kita turun naik bus, angkot. Lepas daripada perampokan rumah kita. Lepas daripada pencurian mobil saat kita lalai meninggalkan mobil tanpa dikunci. Atau motor dengan kunci masih di dalam tasnya. Kita mengerti banyak kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Tetapi fokus kita kemana? Sehingga hidup dalam pengharapan itulah hidup dalam pilihan. Melihat kasih karunia Tuhan setiap saat atau hanya realita hidup yang Bapak Ibu perhatikan, itu yang menentukan. Sebagai contoh, kalau orang melihat kehidupan saya dan saya hanya melihat realita kehidupan di rumah, 30 tahun pelayanan tidak punya rumah sendiri, tidak punya mobil, tidak punya gaji, tidak punya kartu kredit karena gak ada gaji, tidak punya anak, bahkan ya baru setahun punya asuransi karena istri saya ngotot, kau harus punya asuransi kalau sakit, gak ada dana dari gereja atau apapun, karena kau gak punya jemaat. Yes. Saya bisa berkata, Tuhan, what for? Saya pelayanan turun naik pesawat tiap minggu, mengajar banyak kelas-kelas pengusaha, pemimpin, pejabat, dari bupati, jenderal, wali kota, pendeta, tua klasis, orang-orang sinode, kelas-kelas pendeta lantas nothing. Ya, kalau mau dilihat. Tapi kalau mau dilihat orang setiap ke rumah, wih kaya ya, hebat ya. Ya, saya bilang hidup saya anugerah. Hanya punya karunia menikmati. Menikmati mobil orang, menikmati rumah orang. Menikmati biaya orang turun naik pesawat hotel bintang 5 setiap minggu. Dari 4, 3, 2, 1 sampai Melati ke gudang pelayanan. Hidup itu indah? Iya. Orang bilang kesian benar, gak punya anak. Nah, saya bersyukur gak punya anak. Saya gak sanggup membesarkan anak dalam kondisi seperti sekarang. Banyak begitu drugs dealer, begitu banyak pre-sex, begitu banyak kekerasan. Dan saya gak ada waktu di rumah untuk mereka. Ngeri. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan seringkali kita ngotot mengajari Tuhan, padahal kita berkata dia ajaib, dia hebat, dia dahsyat. Why? Saya bilang sama istri saya, aku boleh doa tapi gak usah ngotot sama Tuhan untuk punya anak. Kenapa? Dia maha baik. 2011 yang lalu lebih indah daripada 2010. Dan di 2012 juga sama. Pengharapan itu ada? Ada. Karena tidak melekat. Harus kepada materi. Ada banyak kapling yang bisa dibangun, ada banyak buku, ada banyak tanaman koleksi, pohon-pohon langka. Tetapi hidup ini Bapak Ibu bawa kemana? Coba lihat ke rumah. Ada rumah? Ada. Ada mobil? Masih ada. Ada motor? Ada, walaupun gak punya mobil. Ada anak-anak? Oh banyak. Cucu? Ada. Sudah opung? Gitu. Sudah pulang? Lantas kita menganggap hidup kita gak diberkati Tuhan? Dulu kita sendirian dari kampung, sekarang punya apa? Waktu menikah punya apa dan sekarang memiliki apa? Dan kita gak menganggap itu berkat Tuhan. Kita masih bisa sekolahkan anak, kita bisa makan 3 kali sehari, 2 kali sehari. Masih punya pakaian 1 lemari dan berkata tidak diberkati Tuhan. What for? Your life. Ngeri. Padahal walaupun kalau kita mati, kain kafan gak punya kantong. Oh, kita Kristen gak pakai kain kafan. Betul, kita pakai jas. Ada bantal lagi. Tapi juga gak bergerak. Gak ada apa-apa. Yang kita bawa hanya satu. Apa yang kita buat dengan Tuhan di bumi ini. Tetapi persoalannya, kalau kita gak menikmatinya, lantas apa keindahan hidup kita berjalan dengan Tuhan? Kita lihat selanjutnya. Harapan yang benar tidak terarah kepada pemberian, tapi kepada Dia yang memberikan segala sesuatu yang baik. Betul? Kalau Bapak Ibu mau air yang jernih, jangan bendung itu dan terima airnya, mata airnya ditutup. Kalau mau buahnya, jangan tebang pohonnya. Kalau mau berkatnya, jangan lupa pemberinya. Bahwa pemberi lebih berharga daripada pemberian. Memiliki Tuhan, memiliki segalanya. Berjalan dengan Yesus, berjalan dengan Pencipta. Yang tak pernah meninggalkan kita saat orang tua kita meninggal, kekayaan kita lenyap. Bencana itu tiba, Tuhan tak pernah melepaskan kita. Pengharapan itu wajar kita hidupi, yes. Dalam 3 menit terakhir, kita lihat. Selanjutnya, next. Kesimpulan. Faith is trust in what God has already done. Iman adalah kita percaya pada apa yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita. Pengharapan adalah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap janji-janji Allah untuk masa depan. Persoalannya adalah, ada gak pengalaman kita terhadap ini di 2011? Dan kalau belum, kita jadikan momen ini. Hari pertama 2011, kita mau melekat kepada janji Tuhan. Dan every single day, dalam 2012, setiap hari yang kita lalui, kita bergantung kepada firman. Kita berjalan dalam ketaatan. Dan lihatlah, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita berdoa.